Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilaihi. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'a hudahu wa taba'a sunnatahu wa ihtada bihadihi wa da'a bida'watihi wa jahada fi sabilillahi haqqa jihadihi ila yaumil qiyamati wa ba'du. Faqad qala Allahu 'azza wa jalla: Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah sekalian, hadirin hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu, ikhwan akhwat, semuanya rahimani Allah wa iyyakum. Bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang telah menyatukan hati kita untuk cinta terhadap masjid, untuk cemburu terhadap masjid, dan untuk giat memakmurkan, menghidupkan masjid Allah Subhanahu wa taala. Sebelum saya memulai, karena adalah masjid Allah, maka malah menjadi baik kalau kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, khususnya kepada mereka yang membangun masjid ini. Karena apa? Kata Rasulullah SAW, man bana lillahi masjidan walau kamahfasi qutat banallahu lahu baitan fil jannah. Kata Rasul alaihi salatu wassalam, barang siapa yang membangun masjid karena Allah, untuk Allah, untuk meninggikan syiar dan syariat Allah, walaupun sebesar sangkar burung, apalagi sebesar ini. Rasul katakan, banallahu lahu baitan fil jannah. Allah akan bangunkan bagi orang yang membangun masjid tadi rumah di dalam surga. Subhanallah. Oleh karena itu, mudah-mudahan mereka yang mewakafkan tanah untuk masjid ini, mereka yang membangun masjid ini, Allah bangunkan bagi mereka rumah di surga. Amin. Para jemaah sekalian, membangun masjid itu adalah dilihat dari dua sisi. Setelah kita tahu bahwa masjid itu adalah isim makan, tempat, berasal dari kata sajada yasjudu sujudan, sajidun, masjidun, berasal dari kata sujud. Masjid ini adalah terambil dari kata sujud, yang merupakan simbol ketika orang bersujud menghinakan dirinya kepada Allah yang menciptakannya. Tempat di mana manusia menyungkurkan bagian dari tubuh yang paling mulia bagi dia untuk Allah Subhanahu wa taala, tempat itu disebut masjid. Dan masjid ini adalah lebih khusus jika dibanding dengan masjid yang Rasul sabdakan. Karena apa? Karena bagian dari keistimewaan Rasul sallallahu alaihi wasallam, kata beliau, waju'ilat liyal ardu masjidan wa tahura. Allah jadikan untukku bahwa seluruh bumi ini adalah masjid. Fayu marajulin adrakathu shalah falyusalli. Siapa saja daripada kita sempat menemukan waktu sholat, sholatlah di mana saja kita berada. Jangankan ada masjid, di luar daripada luar masjid, di mana saja, di jalan, di lapangan, di mana, semua adalah masjid Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kalau masjid dalam bentuk khusus. Masjid yang kita bangun ini adalah namanya disebut dengan Masjidun Jami'. Karena ada beberapa kriteria masjid itu. Masjid Jami' itu adalah masjid yang arduhu waqfiyah. Buminya, tanahnya itu wakaf. Lillahi ta'ala. Kalau lillah berarti bukan lil jam'iyah. Bukan punya jam'iyah. Bukan punya ma'had. Bukan punya siapa, tapi lillahi ta'ala. Kalau tadi ada disebut yayasan, atau lembaga, atau organisasi, sebenarnya mereka adalah orang yang menerima amanah dari mutabarri', dari orang yang menyumbangnya, agar masjid ini ditunaikan sebagaimana mestinya. Diamanahkanlah kepada mereka agar mereka menghidupkan masjid ini, sehingga masjid ini menjadi amalun soleh dan ajruhu jarin ala amilihi. Karena diantara kata Rasulullah SAW, inna mimma yalhaqul mu'min mim ba'di mautihi min hasanatihi. Kata Rasulullah SAW, diantara pekerjaan amalan yang soleh, amalan kebajikan yang akan membuntuti dan mengikuti seseorang bahkan sampai setelah matinya, disebutkan oleh Rasulullah SAW, au masjidan banahu, atau masjid yang dibangunnya. Oleh karena itu, siapa yang diserahi membangun masjid, maka dia bertanggung jawab untuk menjadikan itu adalah mengalir amalnya kepada orang yang bertabarruk untuk masjid ini. Oleh karena itu, masjid ini adalah Dan siapapun yang diamanahi masjid, Allah Subhanahu wa taala bertanggung jawab untuk memakmurkan masjid itu agar dia tidak mati, tetapi terus mengalir menjadi amalan soleh bagi orang yang menyumbangnya. Para jemaah sekalian, 28 kali Allah menyebut kata masjid di dalam Al-Qur'an, menunjukkan bahwa perkara masjid ini bukan perkara sepele, besar, bahkan agung, dan kewajiban kita kaum muslimin untuk bahkan memelihara masjid ini. Pada zaman Rasul, yang disebut dengan Masjid An-Nabawi itu adalah tanpa pintu, pintunya terbuka, kemudian yang ada adalah gang kecil. Lalu kemudian kata Rasul, jangan ada masuk lewat gang ini kecuali Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Karena semua orang menjaga masjid. Jangankan orang yang diserahi tugasnya menjadi penjaga masjid, setiap muslim menjaga masjid. Bahkan Rasul SAW menanyakan seorang wanita di mana orang ini adalah memelihara masjid, dan ketika tidak ada ditanyakan kemana dia. Para jemaah sekalian, masjid ini adalah punya Allah Subhanahu wa taala. Karena itu dalam Al-Qur'an dan dalam hadis disebutnya adalah Baitullah. Nah, para jemaah sekalian, membangun masjid ini adalah untuk meninggikan la ilaha illallah. Saya sampaikan bahwa ciri khas daripada generasi terdahulu, generasi sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seperti diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Lalikai, kata beliau, khamsun kana 'alaiha ashabu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa tabi'un lahum bi ihsan. Ada 5 perkara yang menjadi karakteristik generasi sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan orang yang setia terhadap mereka. Wa tabi'un lahum bi ihsan. Kalau kita ini setia pada para sahabat, maka kita juga harusnya menjadikan 5 perkara ini ada dalam diri kita. Kalau belum ada, belum terlambat, mari kita hidupkan. Apa itu para jemaah sekalian 5 perkara itu? Kata beliau, yang pertama adalah luzumul jamaah. Dia tidak pernah pisah daripada al jamaah. Al jamaah ini bukan organisasi. Kalau pisah organisasi halal darahnya, bukan. Al jamaah di sini adalah jamaatul muslimin, di mana mereka adalah ala manhaji nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Dimanapun berada, mereka selalu komitmen konsisten dengan ajaran Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baru orang itu namanya luzumul jamaah. Bentuknya bisa 2. Bisa jamaah sughra, bisa jamaah kubra. Bisa jamaah manhaj, bisa jamaah siyasah. Kalau jamaah yang disebut dengan siyasah, maksudnya adalah apabila kaum muslimin sudah punya pemimpin seluruh dunia, maka dia adalah tidak boleh keluar daripada jamaah kaum muslimin. Siapa yang keluar dari jamaah kaum muslimin, maka dia halal darahnya. Tapi sekarang tidak ada, belum ada. Jamaah kedua adalah bermana manhaj. Manhaj itu adalah kalau dia selalu setia dengan ajaran Rasul, maka dia anggota jamaah itu, walaupun dia tidak punya kartu anggota. Apa itu keanggotanya? Adalah kata Rasulullah SAW, mangkana ala misli ma ana alaihi al-yauma wa ashabi. Siapa saja yang dia setia berada di atas ajaranku dan ajaran ataupun sahabat-sahabatku. Jadi sunnah Rasul dan sunnahnya para sahabat. Jika mereka setia dengan 2 perkara ini, maka mereka jamaah. Jika keluar dari itu, mereka bukan jamaah. Nah, perjelasan ini adalah yang pertama. Selalu berada dalam seperti ini, sunnah Rasul dan pemahaman sahabat selalu dia pegang, karena itu adalah definisi ahlus sunnah jamaah. Kedua adalah mereka, para sahabat itu adalah termasuk orang yang setia pada mereka ittiba'us sunnah. Ittiba'us sunnah artinya adalah mengikuti sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kritis, katanya ada perkataan, sebentar, perkataannya urusan apa? Katanya urusan dunia, oh silakan berpendapat. Bukan, ini urusan din. Oh, kalau urusan din, lihat, ada tidak dalilnya, sandarannya, rujukannya, patokannya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Tidak, assalamualaikum. Kata dia, ini ada ibadah bagus loh. Ada ibadah bagus loh, gitu ya. Kayaknya sahdu enak begitu. Sreg begitu. Dia bertanya, "Sebentar, pekerjaanmu itu landasannya apa?" Ada Rasul mencontohkannya? Ada. Oh, kalau gitu saya ikut. Tidak, maaf. Selesai. Karena apa? Khawatir. Kata Rasulullah SAW, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang melakukan suatu amalan, amalan itu tidak diajarkan Rasul Muhammad SAW, amalan itu tertolak. Jadi ittiba' sunnah. selalu konsisten dengan sunnah, selalu nanya, ada gak sunnahnya? Ada, jalankan. Tidak, assalamualaikum. Tiga, nah ini yang kita bahas, namanya imaratul masjid, membangun masjid, memakmurkan masjid. Hanya karena ingin saya panjangkan, saya tunda terlebih dahulu. Keempat adalah tilawatul Quran, membaca Al-Quran. Para sahabat itu dulu bahkan berizin pada Rasul, ya Rasul boleh tidak saya hatam Quran, baca Quran lebih cepat daripada 3 hari. Bayangkan, kalau Al-Quran itu 30 juz kan, lalu dibaca 3 hari saja, katakan 3 hari, berarti 1 hari selesai 10, kemudian kalau dibagi 5 waktu, berarti 1 kali waktu, subuh baca 2 juz, zuhur 2 juz, sampai isya 2 juz, rata-rata begitu. Kalau orang yang bacanya lancar, katakanlah setengah jam 1 juz, cukup sebetulnya. Jadi 1 kali sholat, dia 1 jam duduk, baca Quran 2 juz selesai. Tapi sepertinya susah, matematiknya mudah. Bahkan prihatinnya kaum muslimin, ada yang umurnya 60 tahun belum pernah khatam Al-Quran. Qurannya sudah bertumpuk pak, dijual berkilo-kilo. Tapi Al-Quran 1 kali pun belum pernah khatam. Bahkan lebih ironis lagi, baca Quran pun belum bisa. Iqra 6 pun belum lulus. Ini masalah. Padahal katanya ahlus sunnah jamaah. Padahal kalau ahlus sunnah jamaah mestinya dia adalah rajin membaca Al-Quran. Kelima ini pertanyaan sekalian adalah al-jihadu fi sabilillah. Nah ini yang ditakuti. Wah radikal nih, betul tidak? Ini fundamentalis. Pak saya hanya menerjemahkan. Tadi yang saya katakan, al-imam al-auza'i, seorang tabi'in, mengatakan kata beliau, bagian daripada sejarah yang harus kita utarakan, sejarah tidak bisa dibohongi pak. Kata beliau, ternyata setelah dikaji berulang-ulang, sahabat dan orang setia terhadap mereka itu tidak lepas dari 5 perkara. Luzumul jamaah, ittiba'u sunnah, imaratul masjid, tilawatul Quran, al-jihadu fi sabilillah. Sekarang kita adalah mengaku ahlus sunnah. Mana 5 ini yang sudah kita contreng? Pertanyaan sekalian, oleh karena itu, kalau saja 5 perkara ini dikembalikan ke masjid, semuanya itu adalah merupakan ruhul masjid. Luzumul jamaah, jamaah itu hidup di masjid. Dari mulai jamaatun sughra, jamaah kecil namanya adalah imamatus sholat. Bahwa ada imam sholat, kata Rasulullah SAW, فَإِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا وَإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوا وَإِذَا سَجَدَ فَاسْجُدُوا وَإِذَا صَلَّ قَائِمًا فَصَلُّوا قِيَامًا وَإِذَا صَلَّ جَالِسًا فَصَلُّوا جُلُوسًا. Bahwa imam itu diikuti, kata Rasul, إِنَّمَا جُعِلَ الْإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ. Imam itu dijadikan untuk diikuti. Jika imam bertakbir, takbirlah kalian. Jika imam ruku, rukulah kalian. Jika imam sujud, sujudlah kalian. Jika imam sholatnya berdiri, berdiri. Jika imam sholatnya duduk, sholat kamu dalam keadaan duduk. Berarti di masjid ini adalah jamaah hidup. Oleh karena itu kalau kita kembalikan bahwa melaksanakan sistem jamaah itu adalah bermula dari masjid. Masjid adalah jamaah sughra. Jamaah kubronya masih gaib, tapi jamaah sughra adalah hidup di masjid. Dan orang yang malas ke masjid adalah munafik. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, asqalus salawati 'alal munafiqin salatul isya'i wa salatul fajri. Salat yang paling dirasakan berat oleh orang munafik adalah mereka malas dari sholat isya di masjid. Mereka malas dari sholat subuh di masjid. Orang yang munafik malas sekali sholat dua ini. Di samping memang sholatnya saja juga malas. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala wa la yadhkuruna Allah illa qalila. Cirinya orang munafik begitu. Kalau sholat, berdiri sholatnya saja adalah malas. Dia mau sholat itu karena supaya kelihatan bahwa dia bersama orang mukmin. Na'udzubillah min dzalik. Berarti ini adalah jamaah. Kedua adalah ittiba'u sunnah. Ittiba'u sunnah juga adalah di masjid. Para jamaah sekalian, dalam hadis banyak bisa kita buktikan bahwa masjid itu adalah tempat di mana kaum muslimin membaca dan mempelajari din dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Misalnya kata Rasulullah, "Ma min qaumin yajlisuna fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu fi ma bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa haffat bihimul malaika wa ghasyiyatuhumur rahmah wa dzakarahumullahu fi man indah." Kata Rasul, jika suatu kaum, mudah-mudahan kita termasuk kaum ini, jika suatu kaum mereka duduk berkumpul di masjid, lalu mereka membaca ayat-ayat Allah, mereka mempelajari ayat-ayat Allah, maka kata Rasulullah SAW, malaikat akan turun mengerumuni mereka, ketentraman akan Allah berikan pada hati mereka, lalu kemudian rahmah kasih sayang Allah akan turunkan, dan Allah banggakan di hadapan para malaikat.